السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواتي في الله أحبكم الله. Saudara-saudaraku yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmatnya. Nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmat masuk agama Islam dan nikmat masih beriman hingga detik ini. Dan lebih dari itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran waktu untuk kita, masih memberikan umur yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah ahabbakumullah, pada majlis malam ini saya wasiatkan kepada saya pribadi, kemudian kepada antum sekalian, bitaqwallahi azza wa jal, untuk terus menerus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-wasiyyata bittaqwa hiya wasiyyatul awwalin wal akhirin. Karena wasiat, nasihat untuk terus menerus bertakwa merupakan wasiat para pendahulu dan orang-orang yang meneruskan atau para penerus semuanya. Nah, mereka kaum muslimin, para ulama, talabatul ilm memberikan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna man ittaqallaha waqah. Dan karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala siksa, segala kesedihan, segala musibah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Karena namanya hidup, sebagaimana ada lebihnya, pasti akan ada kurangnya. Ada karunianya, pasti akan ada di saat kita menerima musibah. Maka kunci yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal adalah at-taqwa, terus menerus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mana at-taqwa? Sebagaimana telah kita ketahui semua insyaAllah, sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala, at-taqwa hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah makhafata 'iqabillah. Atau kama qala rahimahullah, taqwa kepada Allah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di atas cahaya dari Allah. Engkau melakukannya tarju thawab Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan anta turka ma'asyat Allah, engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, makhafat iqabillah, karena takut dari hukuman Allah Azza wa Jal. Maka ada dua hal di sini yang sangat penting bagi kita dalam bertakwa, yang secara global artinya menaati perintah dan menjauhi larangan. Namun ada dua hal yang sangat penting dalam bertakwa tersebut. Yang pertama adalah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Artinya di atas ilmu, di atas bukti kita melakukan sebuah ketaatan dalam keadaan benar-benar mengetahui bahwa yang kita amalkan adalah ketaatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita meninggalkan sebuah keharaman dalam keadaan kita mengetahui bahwa itu memang benar-benar Allah haramkan, bukan kita sendiri yang mengharamkannya. Ini makna ala nurin min Allah, di atas ilmu. Dan yang kedua, yaitu mengharap dan takut kepada Allah di dalam ketakwaan kita. Nah, dan ini adalah sesuatu yang sering kali terlupa. Nah, kita beramal salat dan ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan kita mengetahui salat itu ibadah, namun di saat melakukannya qadarullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kita lupa niatan dari salat tersebut. Kita lupa niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita meninggalkan sebuah maksiat, kita tahu itu adalah maksiat. Namun saat kita renungi kembali kenapa kita meninggalkan maksiat tersebut, ternyata hanya karena malu jika dilihat orang dalam melakukan maksiat tersebut. Nah, maka ini merupakan koreksi bagi kita. Benar-benar dalam bertakwa, selain kita harus berilmu, juga kita harus menjaga harapan kepada Allah Azza wa Jal dan rasa takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan tersebut. Namun wasiat tsaniyah, dan wasiat yang kedua, hendaknya kita memeriksa kembali, muhasabah, terus-menerus mengecek, melihat kembali catatan amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita memberikan kepada Allah, memberikan catatan kepada para malaikat, catatan-catatan yang baik, amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di satu hari kita, satu minggu kita yang telah berlalu, ataupun satu tahun yang telah berlalu. Muhasabah. Jika memang baik, hamdanallah wa syakarna, kita layak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu sama sekali bukan usaha kita. Nah, itu sama sekali bukan semata-mata usaha kita. Namun hanyalah hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata catatan satu tahun atau beberapa tahun yang telah kita lewati diisi dengan catatan-catatan yang hitam, penuh dengan dosa, maksiat-maksiat, zalim kepada orang lain, maka hendaknya kita istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya seorang muslim memiliki satu waktu di setiap harinya, di ujung harinya, di setiap minggunya, di ujung minggunya, ataupun di setiap tahunnya, di ujung tahunnya, dia mengecek apakah yang telah saya lakukan di waktu terakhir ini, sehingga dia bisa terus, jika dia dapati kebaikan, dia akan terus menambahnya, berusaha, alhamdulillah saya sudah bisa rutin melakukan ibadah ini. Semoga di tahun yang akan datang, di minggu yang akan datang, atau di hari esok, saya bisa menambahnya. Dan jika ternyata dia ingat, subhanallah, ternyata saya jatuh dalam maksiat ini dan itu di hari ini, nah, maka niatkan dalam hati besok, semoga tidak akan saya ulangi lagi maksiat tersebut. Nah, al-muhasabah wal-wasiyah al-thalifah, dan wasiat yang ketiga, usi nafsi wa nafsi wa nafsi thumma iyakum, saya wasiatkan kepada saya pribadi, kemudian kepada saya, kemudian kepada antum sekalian, untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat bersaudara dalam Islam. Bersaudara karena sama-sama mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersaudara, kita bertemu bukan karena sama-sama mencari harta dunia. Nah, tapi kita bertemu karena Islam, sama-sama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mengikuti sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin untuk tidak lupa dari nikmat ukhuwah islamiyah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan jangan kalian saling berpecah belah. Wa zkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah azza wa jalla, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di saat kalian dahulu adalah orang-orang yang saling bermusuhan, namun Allah subhanahu wa ta'ala tata hati-hati kalian, satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan, sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, kita yang dulu bermusuhan, berbeda daerah, berbeda karakter, ada yang keras, ada yang lembut, nah, ada yang begini, ada yang begitu, namun di saat sama-sama mempelajari adab dari Rasulullah, mempelajari ayat-ayat dari Allah Azza wa Jalla, secara otomatis, nah, kita berusaha memperbaiki, sama-sama memperbaiki, akhirnya sama. Nah, akhirnya sama dan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'matul uhuwah. Dan ni'matul uhuwah, ni'mat persaudaraan, adalah sebuah ni'mat yang harus diperhatikan, dikarenakan ni'mat bersaudara, ni'mat berteman adalah sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang akan terus atau akan berada di atas agama temannya sendiri, maka hendaknya kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Kalau temannya ahlul Islam, ahlus sunnah, nah, duduk-duduk dengan ahlus sunnah, berziarah, saling berkunjung dengan ahlus sunnah, silaturahim dengan saudara ahlus sunnah, maka ini akan menguatkan iman kita, menambah terus menerus istiqamah insyaAllah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun dakwah, untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla, mengajak Fir'aun kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Islam. Apa kata Nabi Musa kepada Allah azza wa jalla? Nabi Musa meminta kepada Allah seorang teman, seorang saudara, yang bisa membantu dia di dalam ibadahnya, yaitu dakwah ilallah azza wajalla. Apa kata Allah azza wajalla? Qala sanashuddu 'udaka bi akhika wa naj'alu lakum sultana fala yasiluna ilaikuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan Musa tersebut, wahai Musa, sungguh aku akan menguatkan lenganmu dengan saudaramu. Siapa itu? Harun alaihissalam. Nah, kami akan menguatkan lenganmu sehingga engkau bisa berdakwah, lebih giat dalam berdakwah, lebih taat kepada Allah azza wajal, dan lebih giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat bagaimana al-ukhuwah, persaudaraan, bisa meningkatkan iman seseorang, nah, bisa menambah seseorang bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tiga wasiat, wasiatut taqwa ilallah. Nah, dan yang kedua wasiat al-muhasabah. Dan yang ketiga wasiat untuk mensyukuri ni'matul ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat pada para sahabatnya dan seluruh umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atri'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai engkau muslim, wahai orang Islam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian atau engkau berada. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Kemudian iringkanlah perbuatan-perbuatan jelek yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik. Jika engkau jatuh dalam sebuah perbuatan jelek langsung, kamu iringkan dengan perbuatan baik. تَمْحُهَا, kata Rasulullah, hal itu akan menutupi, menutupi amalan jelek yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Enam tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama adalah tentang at-taqwa kepada Allah. Kata para ulama, at-taqwa an tattakhidha al-wiqayah min azabillah. Taqwa, engkau mengambil atau membuat pelindung antara dirimu dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna at-taqwa dari kata wiqayah, yang biasa diartikan pelindung atau tameng. Maka makna taqwa, engkau mengambil atau membuat tameng yang bisa melindungimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bentuk tamengnya? Apakah bentuk pelindungnya? Yaitu bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi, yaitu dengan melakukan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Nah, tentu yang sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, ilmu dan juga dengan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, baik itu ketika engkau fisir wal alaniyah, ketika dalam keadaan sendiri maupun dalam keramaian, ataukah bersama orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, baik saat dilihat orang lain ataukah tidak? Didengar orang lain ataukah tidak? Diketahui orang lain ataukah tidak? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama. Maka bagaimanakah yang afdal dalam sebuah ibadah? Apakah ibadah itu lebih afdal untuk disembunyikan semuanya, nah, agar lebih jauh dari riya, ataukah lebih afdal untuk ditampak-tampakkan? Maka jawabannya at-tafsil, ada rinciannya. Nah, yaitu ketika dia mengetahui jika dia melakukan ibadah tersebut secara lahir atau nampak dilihat oleh orang lain, kemudian dia melihat bahwa jika dia melakukannya dan orang lain melihat, orang lain akan mengikutinya, akan mencontohnya. Contohnya ketika seorang yang dipandang alim atau dipandang berwibawa, dia melakukan sholat sunnah, mungkin bisa dikatakan afdal baginya dia melakukan sholat sunnah di masjid, tidak di rumah. Tatkala apa? Tatkala kemungkinan atau perkiraan jika dia melakukannya, orang-orang akan mengikutinya. Atau dia seorang ayah, mungkin seorang bapak yang memiliki anak-anak, dia mencontohkan kepadanya setelah sholat maghrib, sholat dua rakaat, anak-anaknya melihatnya. Maka secara otomatis insya Allah anak-anaknya akan memaklumi hal tersebut, mengetahui, kemudian sedikit demi sedikit akan melakukannya. Ini dikatakan lebih afdal. Namun jika ternyata sama saja, apakah dia menampakkan amalannya ataukah menyembunyikannya, tidak ada bedanya. Artinya tidak ada orang yang melihatnya kemudian mencontohnya, ila akhirih. Maka al-afdal, yang lebih afdal, dia sembunyikan amalan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim min syai, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang membuat contoh sebuah ajaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, mencontohi orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya. Maka dalam disimpulkan dari hadis ini, ketika dia memperkirakan bahwa kalau saya lakukan, kemudian orang lain melihat, mereka akan mengikuti saya, maka dia tampakkan dengan landasan dalil ini. Semoga saya mendapatkan pahala saya dan pahala dia. Namun tatkala berbeda kondisinya, diperkirakan tidak ada orang yang mengikutinya, tidak ada orang yang mencontohnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang 7 golongan orang. Yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Itu di hari ketika Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan ada 7 orang, di antaranya wa rajulun yatasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'aw la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Kata Rasulullah, salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, seorang laki-laki atau seorang wanita yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Berarti afdal disimpulkan dari sini, afdal ketika tidak ada faktor lain yang mengharuskan dia menampakkan ibadahnya, dia sembunyikan agar mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan-perbuatan jelek yang telah engkau lakukan, perbuatan dosa yang telah engkau lakukan, dengan perbuatan baik. Nah, muhasabah, kita cek, nah, evaluasi diri, apa yang telah kita lakukan hari ini, nah, minggu lalu ataupun tahun lalu. Kemudian setelah itu, ketika kita menyadari kita melakukan hal-hal yang buruk, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat istighfar, kemudian atbi as-sayyi'ah al-hasanah. Langsung kita ikutkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah lalu tersebut dengan perbuatan baik. Kata Rasulullah, tamtuha, hal itu akan menghapusnya. Nah, ini merupakan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata para ulama, tidak yang dimaksudkan di sini dengan seorang harus bertaubat. Artinya saya bertobat dari dosa ini, dosa yang itu, dosa di hari ini, dosa di hari itu, mungkin kita tidak akan bisa mengingatnya. Cukup dengan kita melakukan amalan-amalan yang baik, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang banyak yang kita sudah tidak ingat. Fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Nah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik akan menghilangkan amalan-amalan yang jelek atau yang buruk. Sehingga di sini disimpulkan oleh para ulama, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar amalan baik tersebut akan menghapus amalan buruk yang telah kita lakukan. Nah, meskipun kita tidak mentakyin dosa yang telah kita lakukan kemudian bertobat dari dosa ini, dosa itu, tidak. Cukup dengan amalan tersebut, nah, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah. Dan kata para ulama, diterangkan bahwa zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak wajib seorang meniatkan, bahkan meskipun tidak ada niatan dari dirinya, tidak ada niatan, tidak ada dia mengingat dosa-dosa yang lalu, namun dia melakukan amalan-amalan yang baik terus menerus, Allah Subhanahu wa taala pun akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini merupakan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia baik. Yang pertama tentulah kaum muslimin, saudara-saudara kita, ataupun orang-orang yang bukan Islam. Pergaulilah mereka dengan pergaulan atau akhlak yang baik, al-khuluq al-hasan. Apa itu al-khuluq al-hasan? Akhlak yang baik. Kata para ulama, al-khuluqul hasan, mereka banyak menyebutkan definisi tentang akhlak yang baik dengan menyebutkan contoh-contohnya. Sebagian mengatakan, al-khuluqul hasanu huwal kaffu lil adha wa badlu an-nada wa as-sabru 'ala al-adha wal wajhu at-taliq. Kata para ulama, akhlak yang baik adalah engkau menahan diri dari mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Nah, baik itu dengan lisanmu atau dengan perbuatanmu. Yang kedua, badlu al-khair atau badlu nada, berusaha memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain. Nah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan maupun pemberian, ila akhirih. Kemudian as-sabr 'alal adza, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan. Nah, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal wajhu at-thaliq. Dan juga termasuk al-wajh at-thaliq, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain. Amal khuluqul hasan, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, secara globalnya definisi dari akhlak yang baik adalah badzul ma'ruf qawlan wa fi'lan wa kafful adza qawlan wa fi'lan. Akhlak yang baik adalah memberikan kebaikan kepada orang lain secara lisan maupun secara perbuatan, dan kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain secara lisan ataupun secara perbuatan. Semua akhlak yang baik akan berputar pada definisi ini. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian akhiran min babil faedah, yang disebutkan oleh para ulama bahwa namanya akhlak yang baik itu ada yang tabii dan ada yang kasbi. Akhlak yang baik ada yang tabii, artinya bawaan seseorang. Nah, seorang diberikan akhlak yang baik sejak dia kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dari kecil sudah suka berucap jujur. Nah, ucapannya lembut. Nah, berbuat baik kepada orang lain, memberi, memuji orang lain, ila akhirih. Ini merupakan akhlak yang baik. Dan ada sebagian yang diberi dari kecil seperti itu. Namun ada sebagian orang yang tidak memiliki sifat tersebut. Awalnya dia tidak memiliki kejujuran mungkin. Atau dia tidak suka memberi orang, ila akhirih. Namun dia berusaha memperbaikinya setelah dia mengetahui dalil minas sunnah wa dalil minal ayat tentang adab yang baik. Nah, dia akhirnya berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini juga mungkin. Artinya jangan seseorang kemudian ketika dia melihat dirinya, saya sudah seperti ini, akhlak saya sudah seperti ini, kemudian dia katakan, tidak mungkin saya ubah lagi akhlak saya. Tidak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Asyaj bin Qais. Kata beliau, "Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah." Wahai Asyaj, engkau memiliki dua perangai yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apakah dua perangai tersebut? Al-hilmu wal ana. Yang pertama adalah al-hilm, sikap lembut dalam berucap maupun dalam berbuat. Wal-anat, dan panjang pandangan. Nah, luas pandangannya, berpikir panjang sebelum melakukan dan mengucapkan sesuatu. Kata Asyaj bin Qais, "Ya Rasulullah, akhuluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allah alaihima?" Kata Asyaj, ini menjadi inti dari hadis ini. Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak tersebut adalah akhlak yang aku usahakan? Aku berusaha sendiri menanamkannya dalam diriku. Berusaha bersikap lembut dan berusaha panjang berpikir sebelum berbuat. Ataukah dua sifat tersebut adalah dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala memang menanamkan padaku? Dua sifat mulia tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal jabalakallahu alaihima." Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menanamkan pada dirimu. Nah, maka apa kata Asyaj bin Qais radhiyallahu anhu, "Alhamdulillahilladzi ja'alani Allah 'ala ma yuhibbu." Kata Rasulullah, kata Asyaj bin Qais, mendengar karunia tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Nah, dia tidak mengusahakannya. Kata Asyaj, "Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan pada diriku apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lihat bagaimana seorang Islam, seorang sahabi menyandarkan nikmat dan akhlak yang baik pada dirinya, bukan pada dirinya sendiri. Tidak ada sifat ujub, bangga diri, sombong, namun menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memberi, alhamdulillah. Saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ila huna, semoga yang sedikit ini bisa diambil faedahnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.